bintang fortuna. Wasi ngasi cing. Wasi. Sama rindu sobo mas. Aku rindu awakmu. Prat. Serius? Aku tidak percaya kepada lelaki. Kok gitu? Ya iya. Ngapusi sama. Aku udah pernah bohong sama kamu. Masa? Iya. Apa buktinya? Ini aku di sini. Sabrina. Rindunya hatiku padamu kasih. Aku datang, engkau datang melamarmu, melamarku. Kan ku jadikan permaisuri, oh kasihku, oh sayangku. Sudah